pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari di atas terdapat sebuah bimbingan, arahan, petunjuk, prinsip dalam kita beragama, dalam kita bertindak tanduk, dalam kita mengambil pendapat-pendapat, ucapan-ucapan, pemikiran-pemikiran yang tersebar, yang ada. Maka beliau di sini memberikan nasihat kepada kita agar kita tidak tergesa-gesa, terburu-buru ketika mendapati sebuah ucapan, sebuah pendapat, sebuah opini. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan langsung diambil, jangan langsung diterima. Akan tapi wajib untuk kita tasabut, cek dan recheck, diteliti kembali, dipelajari kembali sebelum kita mengambilnya, sebelum kita bertindak, beramal dari apa yang telah kita dengar dan kita dapatkan tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, "Alaika ayyuhal muslim wa talibul ilm izzat an tatasabbata wa la tasta'jil ma'a kulli ma tasna'. Alaika bitasabbut." Maka wajib bagimu, wahai setiap muslim, terlebih khusus para penuntut ilmu, untuk tasabbut terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa menyikapi, mengambil, menukilkan, menyampaikan, menyebarkan, mengamalkannya dari apa yang engkau dengar, apa yang engkau baca, apa yang engkau dapat. Wajib bagimu untuk tasabbut terlebih dahulu, terlebih pada perkara-perkara yang baru, yang kita baru mendengarnya, baru mengetahuinya. Yang demikian wajib bagi kita untuk mengetahui beberapa perkara terlebih dahulu. Wajib bagi kita untuk meneliti beberapa perkara terlebih dahulu. Di antaranya ma'rifati manilladzi qala hadza. Kita mengetahui siapa yang mengucapkan ucapan ini, pendapat ini. Wa min aina jaa hadzal fikr. Kita teliti dari mana datangnya pemikiran ini. Apakah dari Ahlussunnah ataukah dari selain mereka, dari kalangan orang-orang menyimpang, ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Summa ma hiya mustadanatu mustanadatu wa adillatuhu minal kitabi wa sunnah. Demikian juga kita teliti apa sandarannya, apa sumbernya, baik dari Alkitab maupun As-Sunnah. Summa aina ta'allama sahibu. Kita teliti orangnya tadi, yang memiliki ucapan tadi, pendapat tadi. Siapa dia? Di mana dia belajar? Wa amman akhadha al-'ilm? Dari siapa dia mengambil ilmunya? Fahadhihi umurun tahtaju ila tasabbut. Maka ini adalah perkara-perkara yang wajib untuk kita tasabbut, teliti. Khususan fi hadha zaman, terlebih di masa-masa sekarang ini. Ini ucapan yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari untuk orang-orang di masa beliau, terlebih khusus. Baik. Akan tapi ucapan ini sungguh lebih butuh orang-orang di masa sekarang dengan nasihat yang seperti ini. Dikarenakan yang namanya pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat, ucapan-ucapan begitu banyak bermunculan, yang bisa kita dengar, yang bisa kita baca, yang bisa kita dapati di media-media sehari-hari, berbagai macam hal-hal yang baru yang kita dengar. Maka wajib bagi kita untuk menerapkan, mengamalkan prinsip ini. Untuk kita tasabbut, meneliti terlebih dahulu dari perkara-perkara yang disebutkan sebelum kita mengambilnya, sebelum kita menerimanya, mengamalkannya, menyampaikannya. Hatta walau kana fasihan wa balighan wa yushaqqiqul kalam wa ya'khudhu bil asma' la taghtarru bihi hatta tara mada ma 'indahu min al-'ilmi wal fiqh. Sehingga wajib untuk kita memperhatikan dari perkara-perkara tadi, dari orang yang menyampaikannya, jangan tertipu. Meskipun ia adalah seorang yang fasih, seorang yang mampu berbicara dengan baik, menyampaikan dengan cara retorika, penyampaian-penyampaian yang enak didengar. Maka yang demikian jangan membuat kita tertipu. Akan tapi kita melihat apa yang ada padanya berupa ilmu dan fikih. Farubbama yakunu kalamuhu qalilan lakinnahu faqih. Terkadang ada seseorang yang sedikit bicaranya, tapi ia adalah seorang yang faqih, seorang yang berilmu, seorang yang memiliki pemahaman yang benar. Wa rubbama yakunu kalamuhu katsiran lakinnahu jahil laysa 'indahu syai'un minal fiqh. Terkadang ada pula orang yang lain, seorang yang banyak bicaranya, pandai berbicara, pandai berorasi, pandai berpidato, pandai berkhutbah, akan tapi adalah seorang yang jahil. Laisa indahu syai'un minal fiqh. Dia tidak memiliki fiqh, pemahaman yang benar tentang agama. Bal indahu sihrul kalam. Bahkan ia memiliki apa yang disebut sebagai sihrul kalam, sihir dalam berbicara. Hatta yaghurran nas, sampai orang-orang tertipu. Wa yatazahhar annahu alim wa bi annahu fahim wa bi annahu mufakkir wa nahwu dhalik, hatta yaghurran nas wa yakhruja bihim 'anil haqq. Ia menampakkan sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang memiliki pemahaman, seorang yang pemikir, dan yang semisalnya, sampai orang-orang tertipu. Dan memang demikian yang biasanya membuat orang tertipu, kepandaian berbicara, kepandaian berpidato, berceramah. Orang pun mengira ia adalah seorang yang alim, padahal laisa indahu syai'un minal fiqh, dia tidak memiliki fiqh sedikit pun. Akan tetapi karena kepandaian berbicara tadi, wa yakhruju bihim 'anil haqq, orang tadi menyesatkan manusia, memalingkan mereka dari al-haq karena kepandaiannya berbicara. Sebagaimana disebutkan penyair, fi zukhrufil qawli tazyinun li batilihi wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri, taqulu hadha mujajun nahli tamdahuhu wa in tasha qulta dha qai'u zanabiri. Pada ucapan-ucapan yang indah itu akan bisa menghias-hiasi, mendandani kebatilan, sehingga orang akan melihat bahwasanya kebatilan itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, karena ucapan-ucapan manusia dengan ucapan-ucapan yang indah yang menipu, retorika, gaya bahasa, dan seterusnya, jadilah kebatilan itu tersamarkan. Orang mengira itulah al-haq. Wal-haqu qad ya'tarihi su'u ta'bir. Sebaliknya, terkadang kebenaran tertutupi karena jeleknya ta'bir, ungkapan, cara menyampaikan, kaku. Karena yang menyampaikan ini kurang pandai berbicara, kurang fasih berbicara, bicaranya to the point, langsung, sepatah dua patah kata yang penting sudah terpenuhi maksudnya. Akan tapi terkadang dengan cara penyampaian yang kurang baik, sehingga jadilah al-haq itu tersamarkan, tertutupi, terkalahkan oleh tadi kebatilan yang disampaikan, yang dijajakan dengan sedemikian rupa, dikemas sedemikian rupa dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Demikian keadaan. Kemudian sang penyair menyebutkan, memberikan sebuah analogi. Engkau bisa mengatakan ini tentang madu. Hadza mujajun nahli tamdahuhu. Madu, kalau kau katakan ini adalah sari yang dikumpulkan oleh lebah, maka ia akan sesuai dengan hakikatnya. Ini madu, sesuatu yang sangat bermanfaat, lezat rasanya, khasiatnya luar biasa. Maka dengan ungkapan kita katakan ini sari yang dikumpulkan oleh lebah, sesuai dengan apa yang ada pada hakikat madu tadi. Wa intasya, tapi bisa juga engkau katakan qulta za qai'uz zanabiri, madu itu muntahannya tawon. Sama, yang dimaksud sama, tapi dengan ungkapan yang lain. Ini minum, ini muntahannya tawon. Akhirnya yang dikasih tadi kasih muntahan, sudah lari duluan karena ungkapan yang jelek. Walaupun ya dua makna tadi, dua ungkapan tadi ya benar, tapi yang satu ini memberikan konotasi yang baik, yang satu memberikan konotasi yang jelek, akan menjadikan orang merasa jijik malahan. Maka demikian pula ya namanya al-haq, ia bisa menjadi sesuatu yang dianggap jelek, bahkan sesuatu yang batil apabila orang yang menyampaikannya dengan cara yang salah, ungkapan-ungkapan yang jelek. Demikian juga kebatilan, ia akan menjadi sesuatu yang indah, bahkan dianggap sebagai al-haq ketika disampaikan dengan ungkapan-ungkapan yang indah, dihias-hiasi. Maka hati-hati, tidak kemudian seorang yang pandai berbicara, banyak berbicara, pandai berretorika, pandai berungkap, mengeluarkan ungkapan-ungkapan, itu adalah seorang yang berilmu. Jangan tertipu, bisa jadi dia adalah seorang yang laisa bifaqih, laisa fihi syai'un minal fiqh, akan tapi dia hanya sekedar seorang yang pintar berbicara, pintar memutarbalikkan fakta. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan inna minal bayani lasihra, sungguhnya sihir itu termasuk dari penjelasan, yakni maknanya bahwasanya seorang yang pandai dalam berbicara, pandai dalam membuat ungkapan-ungkapan yang indah, memutarbalikkan fakta, ini seperti sihir. Ini seperti sihir. Hanya saja yang disihir adalah pendengaran. Orang akan senang mendengar ucapannya, senang mendengarkan apa yang disampaikannya. Masya Allah, si fulan, khutbahnya, ceramah-ceramahnya enak didengar, sejuk didengar, tidak membosankan, tidak membuat ngantuk. Ya, kalau taklim sama Ustadz fulan, masya Allah. Demikian, karena ucapan itu bisa menjadi sihir, bisa menyihir orang-orang yang mendengarnya. Akan tapi tadi, ia bisa merusak sebagaimana sihir merusak. Ia bisa menjadikan yang batil sebagai al-haq, yang haq sebagai yang batil dengan ucapan sebagaimana sihir. Sehingga yang harus kita camkan, yang harus kita tanamkan, bahwasanya bukan menjadi patokan adalah kepandaian seorang berbicara, kepandaian seorang dalam berceramah dan seterusnya. Akan tapi yang dilihat, yang dijadikan patokan adalah apakah orang tersebut adalah seorang yang berilmu, seorang yang faqih. Kemudian ucapan mu'alif rahimahullah, fanzur rahimakallah, kulla man sami'ta kalamah. Engkau lihat terlebih dahulu dari setiap ucapan-ucapan yang kau dengar, terlebih dari orang-orang di masa sekarang. Jangan terlena terlebih dahulu dengan ungkapan-ungkapan yang indah tadi. Jangan terpukau dengan gaya bahasa penyampaian. Segera dilihat, dicek kembali. Hal kita tanyakan, apakah salah seorang dari sahabat Nabi pernah berbicara dengan ucapan tersebut, berpendapat dengan pendapat tersebut? Apakah ada dari para ulama yang juga memiliki hal yang serupa dengan apa yang disampaikan tadi? Dikarenakan inilah patokannya, ini timbangannya dari semua perkara-perkara yang kita dengar, kita dapatkan di masa-masa ini. Harus kita melihat, harus kita merujuk, harus kita bertanya kalau tidak tahu. Apakah para sahabat Nabi berpendapat dengan pendapat yang demikian, sama pemikiran dengan pemikiran yang demikian? Apakah mereka memahami dengan pemahaman yang demikian? Apakah mereka juga telah mengamalkan dengan amalan yang demikian? Demikian juga dari para ulama al-mu'tabarun, ulama-ulama yang mu'tabar, ulama-ulama ahli sunnah, tidak sembarang ulama, tidak setiap orang yang dianggap sebagai ulama, tapi harus mereka para ulama yang dikenal berpegang teguh dengan sunnah. Kita kembalikan kepada mereka. Apabila kita dapati sesuai dengan apa yang ada pada para sahabat Nabi, sesuai dengan apa yang pernah diucapkan oleh para ulama, maka kita pegangi. Kita pegangi. Dan jangan sampai kita memilih dan meninggalkan ucapan-ucapan para sahabat, pendapat-pendapat para sahabat, para ulama. Kita lebih memilih perkara-perkara yang baru tadi yang kita dengar, hanya karena ia disampaikan dengan cara yang indah, ucapan-ucapan yang indah dihias-hiasi, jangan kita tertipu dengannya dan kita memilihnya, kita mengambilnya, yang justru yang demikian menjerumuskan kita ke dalam neraka. Karena yang demikian adalah jalan-jalan selain dari as-siratul mustaqim. Selain dari as-siratul mustaqim, jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa yang menafsirkan tentang siratal mustaqim, yakni jalannya allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, jalannya orang-orang telah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiq, para syahid, orang-orang saleh, dan mereka adalah para sahabat. Demikian juga para ulama. Itulah as-siratal mustaqim, jalannya mereka. Maka jangan sampai kita memilih jalan yang lain, tertipu dengan jalan-jalan yang lain karena ucapan-ucapan yang indah tadi yang menipu. Di sini beliau menyebutkan kembali kepada para sahabat dikarenakan akan kita dapati dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah wal dalal, orang-orang menyimpang, mereka menjajakan kebatilan mereka, kesesatan mereka, akan kita dapati mereka membawakan ayat hadis, ayat ahadis, qala Allah, qala Rasul, akan kita dapat yang demikian. Bahkan saya pernah menyaksikan sebuah video seorang kiai, dia membantah dari perkara-perkara yang disebutkan oleh al-sunnah sebagai bid'ahan. Dia mengatakan, oh, ini bukan bid'ah, ini ada dalil-dalilnya. Dia membawakan hadis-hadis Nabi, bahkan Bukhari Muslim. Ini diantara perkara yang menunjukkan kita jangan tertipu. Bahkan meskipun mereka membawakan ayat dan hadis-hadis, karena apa? Karena ketika mereka membawakan ayat-ayat hadis-hadis tadi, mereka tidak mengembalikan pemahamannya kepada pemahaman para sahabat. Mereka tidak mengembalikan pengamalannya kepada pengamalan para sahabat. Apakah dari amalan-amalan kebid'ahan mereka setelah mereka membawakan ayat-ayat hadis-hadis tadi? Kita tanyakan kepada mereka, apakah para sahabat memahami dengan pemahaman yang demikian hadis-hadis dan ayat-ayat tadi? Apakah para sahabat pernah mengamalkan yang demikian? Harus kita tanyakan kepada mereka. Apabila mereka kemudian menjawab, membantah dengan membawakan ayat hadis-hadis. Dikarenakan prinsip kita adalah ketika kita memahami Al-Quran dan Sunnah, maka kita kembalikan pemahamannya kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dikarenakan Al-Quran itu turun di tengah-tengah mereka, Rasul yang menjelaskan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka tentang takwil, tafsir dari ayat-ayat. Ketika Rasul menyampaikan hadis-hadis kepada mereka, mereka pun mengamalkan dari hadis-hadis tersebut, dan Rasul yang melihat bagaimana amalan mereka, apakah ini amalan yang benar, apakah amalan yang salah, maka Rasul akan menegurnya dan seterusnya. Sehingga selayaknya untuk kita mengembalikan segala sesuatu dari perkara-perkara agama ini. Kita kembalikan kepada mereka, para sahabat Nabi, penjelasannya, keterangannya, prakteknya, penerapannya harus kita kembalikan kepada mereka, dikarenakan itulah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Sampai di sini, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.